Apakah ini pengkhabaran dalam syariat beliau tentang masalah arya? Arya itu kita meminjam sesuatu, minjam pacul misalnya, minjam peda, minjam pisau, minjam gergaji, minjam obeng dari tetangga misalnya, dari teman. Baik. Maka itu madmunah. Baik. Jangan cuma mengatakan afwan, hilang punya antum, afwan rusak. Barakallahu fiik. Tapi harusnya antum ganti. Afwan, antum punya anak pagi kemarin patah, insyaallah nak ganti. Atau kalau antum pengen ini ada duit antum beli sendiri, antum yang mau apa, harganya berapa kira-kira? Baik, digantilah dengan bentuk uang. Baik. Demikian juga ketika kita minjem motor teman kita, barakallahu fikum, kemudian keserempet, jatuh misalnya. Baik. Jangan cuma minta maaf. Baik. Minta maaf, afwan ini anda tadi. Baik. Ngantuk atau apalah, ada lubang, kemudian keserempet, kemudian jatuh. Insyaallah nak bawa ke bengkel nanti. Barakallahu fikum. Sampaikan. Kecuali kalau yang punya mengatakan enggak usah. Baik. Antum obati saja luka antum itu. Baik. Motor biar anak yang ngurusi. Enggak jadi masalah. Baik. Atau antum pinjam mobilnya orang, habis dipakai belepotan dengan debu, lumpur, bensinnya habis pula. Kemudian antum mengatakan jazakallahu khaira. Ya tidak seperti itu mestinya. Kecuali kalau yang punya mengatakan sudah tidak usah, kau pakai aja, kau habiskan bensin tidak apa-apa. Jadi, nanti anak urus itu, yang penting urusi yang lainnya. Ya, kalau dia tidak mengatakan demikian, maka harus anda apa? Mengganti kebaikannya dengan kebaikan pula. Minimal mobil yang kau ambil tadi dalam kondisi bersih, pulang juga dalam kondisi bersih. Barakallahu fikum. Yang tadi engkau ambil dalam kondisi tangki penuh, ya balikkan juga dalam kondisi tangki penuh sambil mengatakan jazakumullahu khairan. Kalau anda model seperti ini, minjem mobil, minjem motor, insyaallah pengen minjem berikutnya akan diberi. Tapi kalau anda minjem sekali bensinnya habis, kotornya luar biasa, belum lagi lecet tanah sini. Pak Haji mau pinjam motor. Apaan anak mau pakai nanti? Apaan anak-anak mau keluar? Apaan? Banyak alasannya. Ini anda tidak lagi mau diberi. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena anda tidak mensyukuri kebaikan orang. Baik. Ya dia tidak dusta. Dia karena ini mau pakai. Cuma mungkin dia tidak mau terus terang saja untuk mengatakan. Karena untuk terus terang ini jarang-jarang orang yang bisa. Apun yang kia antum pakai kemarin itu bisa, enggak apa-apa pakai. Jadi, ada juga tapi orang lain mengatakan demikian. Sudah jatuh bensin, mari tadi pipo di dan banyak pakai itu dapat. Jadi, kalau antum mau, ya beradab sedikit. Anak kasih pinjam, yang penting antum baik dalam meminjam. Karena terkadang ada orang harus diberikan ceramah seperti ini, pengajaran yang seperti ini. Wallahu musta'an. La hawla wala quwwata illa billah. Arya, arya itu sesuatu yang kita pinjam. Kalau rusak, maka kita harus ganti. Jadi, kita harus tanggung jawab. Wasaf al-habi wasfi syarih biwasfi syar'ihi biwasfi syara'ahu Allah fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan hukum syariat menyampaikan kepada orang ini bahwa yang namanya arya itu madmunah wa anna hukmaha ad-daman kama yudmanul maghsub, sebagaimana ditanggung dari barang yang dicuri atau dipakai oleh orang. Atau ikhbarun an damaniha bil ada'i bi'ainiha. Atau Rasulullah mengkhabarkan bahwa beliau akan mengembalikan betul-betul apa yang beliau pinjam, itu pula yang beliau kembalikan. Wa ma'nahu anni dhaminul laka ta'diyataha. Maknanya adalah aku pinjam barang-barang ini, alat tempur ini, dan aku menjamin bahwa kami akan mengembalikannya dan bahwa tidak akan hilang atau tidak akan rusak. Insyaallah kalau rusak diganti. Bal arudduha ilaika bi'ainiha. Bahkan aku akan mengembalikannya kepada engkau. Ini barang yang aku ambil, ini pula yang aku kembalikan. Hadza mimma ikhtalafa fihi al-fuqaha. Ini yang diperselisihkan sedikit oleh para fuqaha, para ahli fikih kita. Faqala Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Awwal wa annaha madmunatun bit-talaf. Bahwa barang yang kita pinjam ketika rusak, ketika hilang, maka harus kita ganti. Ini hukum, hukum syariat, barakallahu fikum. Bukan nanti dituntut oleh yang punya, bukan. Ini hukum syariat. Anda pinjam rusak barang itu, maka Anda harus menggantinya. Terkecuali kalau si pemilik barang menggugurkan haknya. Tidak usah kau ganti. Biarkan begitu saja. Nanti ada beli yang baru. Allah musta'an. Wa qala Abu Hanifah wa Malik bithani wa anha madmunatun birraddi ala tafsilin fi madhhabi Malik. Wa anha madmunah, bahwa yang namanya ariyah, barang yang dipinjam itu dijamin bahwa akan dikembalikan. Dan ada rinciannya menurut madhab al-Imam Malik, bahwa annal aina in kanat mimma la yughabu alaihi kal hayawan wal aqar lam tudman bitalat illa ayyadhara kadib wa in kanat mimma la yughabu alaihi kal huli wa nahwihi dhuminat bitalat illa yatiya bibayinatin tashhadu ala talat. وسر مذهب أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر ولذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. Pendapat pertama tadi, pendapatnya Syafi'i, kalau rusak, hilang, diganti. Barakallahu fiik. Pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, anha madmunatun birraddi, jaminannya adalah dengan dikembalikan. Jaminannya dengan dikembalikan, ya, dia menjamin bahwa dia akan dikembalikan. Ala tafsilin fi madhhabi Malik, wa huwa annal aina in kanat mimma la yughabu alaihi. Barakallahu fikum. Bahwa yang dipinjam itu kalau sesuatu yang tidak hilang dari pandangan kita, seperti hewan-hewan, kan tidak bisa disembunyi hewan ini. Besar, kelihatan, barakallahu fikum. Wal akar, atau akar benda-benda, rumah atau apa. Lam tudman bit talaf. Lam tudman bit talaf, pendapatnya bahwa tidak ada ganti rugi dengan talaf, dengan rusaknya atau matinya. Illa yadhhara kadibuhu, kecuali nampak kedustaannya. Dia mengatakan hewan itu mati, padahal tidak. Wa in kana mimma la yughabu alaihi kal hudi wa nahwihi. Dan kalau termasuk perkara-perkara la yughabu alaihi kal hudi, dari semacam perhiasan-perhiasan, duminat bitalaf, maka harus diganti dengan yang baru kalau rusak atau hilang. Illa ayatiya bibayyinatin tashhadu ala talaf, kecuali dia bisa mendatangkan bukti saksi bahwa memang barang itu hilang. Barakallahu fikum. Wa sirru madhhabi an al-ariyata amanah ghairu madmunah. Madhhab ini mengatakan bahwa ariyah Arya itu adalah barang yang kita pinjam, itu adalah amanah. Jadi masih pendapat yang kedua, bahwa tidak ada jaminan untuk diganti kalau hilang atau rusak. Madmuna kama qala Abu Hanifah illa annahu la yuqbalu qawluhu fima yukhalifu zahir. Cuman tidak akan bisa atau tidak boleh kita terima pengakuannya kalau menyelisihi yang zahir. Falidzalika farraqa baina ma yughabu alaihi wa ma la yughabu alaihi. Wa ma'khadhu al-mas'alati anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Safwan bal ariyatun madmunah. Sisi dari pembahasan kita di masalah ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan, bal ariyatun madmunah, bahkan ini adalah pinjaman yang kami jamin. Hal arada bihi annaha madmunatun birraddi aw bitalab. Baik. Apakah yang beliau maksud itu jaminan mengembalikannya atau jaminan menggantinya ketika rusak atau hilang? Ai admanuha intalafat ai intalifat aw admanu laka raddaha. Ini dua. Wa huwa yahtamilu al-amrayni. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengandung dua perkara ini. Boleh jadi menjamin akan dikembalikan atau menjamin akan diganti sekiranya hilang atau barakallahu fikum. Ayah hilang atau rusak. Maksudnya dijamin akan dikembalikan. Artinya kalau memang barang itu masih ada akan dikembalikan, itu maksudnya. Tapi kalau tidak, dalam artian hilang itu barang dicuri orang, maka tidak ada gantinya, tidak dia ganti. Paham barakallahu fikum? Ini mengarah kepada dua dari pengertian ini. Duminat bitalab illa ayatiya bibayinatin tashhadu ala talaf. Lam tudman bitalafi illa ayadhara kadibuhu wa in kanat mimma la yuga. Afwan. Aw adhmanu laka raddaha wa huwa yahtamilu al-amrayn wa huwa fi dhamani ar-raddi adhharu lit-talaa'i thalathati awjuh. Wahwa, kata beliau di sini, mengarah kepada adhmanu birrad, aku menjamin untuk dikembalikan. Ini lebih kuat kata beliau dari tiga sisi. Pertama, anna fil lafdil akhar bal ariyatun muadda. Di lafad yang lain ada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal ariyatun muadda. Bahkan ini ariyah barakallahu bikum, barang yang dipinjam dan akan dikembalikan. Fahada yubayyinu anna qawlahu madmuna. Al-murad bihi al-madmunatu bil ada, dijamin untuk didatangkan. Asani yang kedua, annahu lam yas'alhu an talafiha wa inma sa'alhu hal ta'khudhuha minni aw akhadha. Annahu lam yas'alhu an talafiha, yani Safwan tidaklah bertanya kepada Rasulullah tentang seandainya rusak atau hilang. Wa inna ma sa'alahu hal ta'khudhuha minni akhdha ghasbin tahulu baini wa bainaha, apakah engkau akan mengambilnya dengan ambilan ghasab yang menghalangi antara aku dengannya. Faqala bal akhadha bal akhdun akhdhu ariyatin uaddiha ilaika. Yani apakah engkau akan mengambil, betul-betul mengambilnya? Demikian kata Safwan. Kata Rasulullah SAW, ba'da aku meminjamnya dan akan mengembalikannya. Walau kana sa'alahu an talafiha wa qala akhafu an tadhhab. Seandainya Rasulullah SAW diberitahu oleh Safwan, aku khawatir yang kau ambil ini akan rusak atau hilang. Wa qala akhafu an tadhhaba lana saba ayyakula ana dhamin laha in talafat. Seandainya Safwan mengatakan, aku khawatir kalau barang ini akan rusak atau barang ini akan hilang, maka sangat cocok seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka cocok ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana dhamin laha in talafat, saya akan menjamin kalau memang rusak. Artinya kalau tidak rusak, maka yang kami kembalikan betul-betul aslinya, tidak ada rusaknya. Tidak ada apa? Tidak ada rusaknya, tidak ada cacatnya. Wallahul musta'an. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, annahu ja'ala dhamana sifatallah nafsuha. Nafsa. Bahwa Rasulullah SAW menjadikan dhaman, jaminan sebagai sifat untuk pinjaman itu, meminjam barang maksudnya. Walau kana dhamanu talahin lakana dhamanu libadaliha. Seandainya dhamanu talah, jaminan atas kerusakan, maka yang dimaksud itu adalah gantinya. Falamma waqa'a dhamanu ala dhatiha dalla ala annahu dhamanu adaiha. Maka ketika pernyataan ini, sifat yang disifatkan Rasulullah tentang dhaman, maka yang diinginkan di sini adalah betul-betul beliau akan mengembalikannya. Fa'inkilah, kalau ada yang bertanya, fa'fi'il kisati anna wabda duru'i dha'a fa'arada alihi Nabi SAW ayyad manaha faqala ana liyawma fi al-islami ar-ragab. Kalau ada yang bertanya, ternyata di sebagian durur, bagian-bagian peralatan-peralatan ini, baju besi atau yang pedang yang lain macam-macam, ada yang rusak, ada yang hilang. Fa'arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat manaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan untuk menggantinya. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menawarkan untuk menggantinya. Faqala ana al-yawma bil islami arqa. Maka berkata Sofwan pada saat itu, hari ini aku lebih pengen untuk masuk Islam dari hanya sekedar mencari atau menuntut kembali apa yang kau pinjam. Bal hadza arada alaihi amran wajiban. Kila, ada yang mengatakan bahkan ini yang ditawarkan Rasulullah SAW untuk mengganti sebagian apa yang beliau pinjam dari alat tempur, ini adalah tawaran yang merupakan kewajiban. Au amran jaizan mustahabban al aula fi'luhu, atau perkara yang boleh, yang disunnahkan untuk dilakukan. Wa huwa min makarimil akhlaq wasyiam, dan termasuk makarimul akhlaq, akhlak yang bagus dan gugur di budi pekerti yang agung. Wa min mahasin syariah, walaupun hukum asalnya kalau kita berpendapat bahwa barang yang kita pinjam itu tidak ada kewajiban kita untuk barakallahu fikum menggantinya, kita hanya wajib untuk mengembalikannya barakallahu fikum. Kalau rusak tidak ada kewajiban, tapi membayarnya atau menggantinya itu lebih utama bagi pendapat yang seperti ini. Tapi ada juga pendapat mengatakan wajib dikembalikan. Diminta atau tidak oleh orang yang memiliki barang itu untuk diganti, tetap kita wajib menyerahkannya. Seperti yang kita katakan tadi, kita minjem alat orang kemudian rusak, kita pakai obeng dia, obeng. Kita pelintir, ya karena nama obeng dipelintir kan begitu. Ima rusak gagangnya, wa ima rusak apa? Bagian ujungnya, platnya atau bunganya. Nah, kita ganti. Barakallahu fiik. Wa qad yatarajjahu tsani bi annahu 'arada 'alaihi dhaman. Walau kana dhaman wajiban lam ya'ribuhu 'alaihi. Kalau teraja husani, mungkin diunggulkan pendapat yang kedua ini, bahwa arda alih zaman, bahwa Rasulullah SAW menawarkan untuk menggantinya. Walau karena zaman wajib, seandainya ganti itu adalah perkara wajib jika yang kita pinjam rusak atau hilang, lam ya'riduhu alaihi. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW tidak akan menawarkan untuk menggantinya. Barakallahu fiikum. Bal kana yafi lahu bihi. Bahkan langsung diganti oleh Rasulullah SAW. Wa yaqulu hadza haqquka, dan beliau akan mengatakan inilah hak. Kama law kana dhahibu bi ainihi mawjudan fa innahu lam yakun liya'rid 'alaihi radduhu wa ta'ammal. Kelihatannya beliau berpendapat dan lebih menguatkan pendapatnya siapa? Abu Hanifah dan Imam Malik. Barakallahu fikum. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad siapa yang meminjam barang kemudian hilang atau rusak wajib diganti. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Al-Imam Malik, bahwa yang namanya pinjaman tidak ada kewajiban untuk kita barakallahu fikum menggantinya, baik kalau jika sekiranya hilang atau rusak. Barakallahu fikum. Dan lebih utama untuk dia menggantinya, karena ini adalah termasuk mahasinus syariah dan akhlak yang sangat mulia dan agung. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, baik. Ya, kita menggantinya dengan dua pendapat ini. Kita berpendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, atau pendapatnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah, tetap kita menggantinya. Kalau cuma yang pertama tadi adalah wajib mengganti, kalau yang kedua adalah mustahab mengganti. Paham barakallahu fikum? Mustahab untuk mengganti barang yang rusak dari barang saudara kita yang kita pinjam. Karena itu tadi, kapan kita minjem kemudian rusak, kemudian kita tidak ganti atau hilang kita tidak ganti, cuma berdiam-diam agar, barakallahu fikum. Kita minjem obeng, terus hilang obeng, katanya hilang atau rusak, enggak diperlihatkan mana rusaknya. Besok-besok datang minjem tang, mana itu tang? Duh, rusak awan. Barakallahu fiik. Besok-besok minta gergaji, ini jalannya cuma dia kumpul di rumah ini. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Nah, ini orang-orang begini modelnya, tidak lama dia akan diberitahu, pi di toko sana beli sendiri. Tidak ada husnul muamalah yang dia miliki. Barakallahu fiikum. Berapa lama orang kita ente minjam-minjam hilang, minjam-hilang. Tapi coba anda beradab baik. Seperti yang kita katakan, motor anda pinjam. Barakallahu fiikum. Anda pinjam motor dalam kondisi bensinnya penuh, kemudian bersih. Balikkan juga dalam kondisi seperti itu. Anda sudah ambil manfaatnya. Mobil anda pinjam misalnya, mobil anda keluarkan dari garasi dalam kondisi kinclong, tidak berdebu. Ini anda kembalikan dalam kondisi apa? Belepotan dengan lumpur. Baik, bensinnya pun susandar. La haula wa la billah. Orang akan mengatakan, nganah. Walaupun anda mengatakan jazakallah khair. Baik. Dengan senyum lebar antum meninggalkan rumahnya. Baik, iya jazakallah khair. Besoknya antum pengen minjam uang, antum tidak akan dapatkan uang. Ya kecuali kalau memang orangnya khair-khair saja. Baik. Artinya ada sesuatu yang lebih dari dia. Gampang, suruh orang cuci akan itu oto, isi akan besi. Dan memang kalau dia inginkan untuk ta'awun lebih, bukan cuma sekedar itu, bahkan mobil dia berikan. Tapi kan tidak semua orang sama, tidak semua kondisi orang sama. Kondisi iman, kondisi jiwa, kondisi keadaan dia pada saat itu. Allahu a'lam. Anda kembalikan dalam kondisi seperti itu, baru saja dia dapat untung ratusan juta, tidak jadi masalah. Paham barakallahu fikum. Saya bilang, nah, apa doi? Naik ojek antum pulang. Baik, barakallahu fikum. Naik Grab. Tapi pas dia dapat kondisi-kondisi nahas, antum datang membawa mobilnya dalam kondisi kotor begitu. Astagfirullah. Boleh jadi dia keluar kata-kata yang kurang sedap antum dengar. Dapat tampias antum. Nah, ini kehidupan kita kesarin, pembelajaran. Bahwa ketika kita diperbuati baik oleh saudara kita, kita harus membahasnya dengan kebaikan pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana ilaikum fakafi'u." Barakallahu fikum, mukafa'ah. Siapa yang berbuat baik untuk kalian, maka balas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Balas kebaikan orang dengan kebaikan pula. Allahu musta'an. Insyaallah Anda akan tetap mendapatkan kebaikan. Baik. Ya seperti ngutang uang juga sama kurang lebih. Pas jatuh tempo Anda harus bilang ke yang punya uang, afwan ya, Anda tidak punya uang untuk bayaran. Ada sebenarnya, cuma Anda yang masih butuh untuk makan dan minum dari itu. Khair, jazakallah khair. Antum, yang penting antum sudah bilang, antum silakan. Nanti kapan-kapan ada barakallahu fikum kelebihan antum silakan bayar. Kan itu enak. Jaga muka dia makan. Baik. Bahkan orang yang dipinjam uangnya ini masih akan mendoakan antum mungkin kebaikan, semoga antum diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak bayar-bayar, barakallahu fikum, enggak bayar-bayar utang, jatuh tempo enggak bilang-bilang, tahu-tahu beli motor baru, handphone mahal, tahu-tahu orang yang dipinjam uangnya ini dia lupa sudah dipi utang loh. Sampai terkadang yang punya uang ini malu untuk menagih. Apalagi baru ditagih dia bentak duluan sama yang nak, sama yang ngutang. Ya sudah barakallahu fiik. Walhasil beradablah. Berakhlak mulialah dalam bermuamalah. Karena bukan cuma satu kali kita butuh muamalahnya saudara kita. Muamalah yang baiknya. Barakallahu fiik. Akan ada suatu saat memang kita sangat butuh terhadapnya. Sementara kalau kita tidak berlaku baik, maka akan putus kebaikan itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Barakallahu fiik. Anda tidak berbuat baik kepada orang, maka orang tidak akan berbuat baik kepada Anda. Faslun wa bihi jawazu aqri farasil aduwi wa markubihi idza kana aunan ala qatlihi. Bolehnya menyembelih dan membunuh barakallahu fikum kuda para musuh atau tunggangannya kalau memang dengan cara menombak kudanya itu akan membantu kita untuk membunuh orangnya, orang kafirnya. Kama akara Aliun radhiyallahu anhu jamala hamil rayatil kuffar walaysa hadha min ta'dibil hayawan almanhiyan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib Akara, jadi menombak atau membunuh kuda barakallahu bikum, kuda pasukan perang musuh yang dia merupakan panglimanya atau pembawa benderanya. Wali sahada min ta'dibil hayawan, dan ini tidak termasuk mengazab atau menganiaya hewan yang dilarang. Barakallahu fiikum. Kalau tidak ada jalan lain untuk membunuh orang tersebut, orang kafir tersebut, kecuali harus membunuh tunggangannya, ya maka tunggangannya dulu kita bunuh, baru orangnya. Wa bihi afu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amman hamma biqatlihi wa lam yu'ajilhu bal da'alahu wa masaha sadrahu wa ta'ada ka'annahu waliyyun hamim. Pemaafan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang pengen untuk membunuhnya. Karena ketika perang Khaybar terjadi, ada seorang memang yang mengincar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja-sengaja tidak ada yang lain yang hendak dia bunuh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia mengendap-endap mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Barakallahu fiik. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan dia lakukan. Ya fulan, tidakkah engkau mau melakukan ini dan ini terhadapku? Baik. Padahal tidak ada yang pernah diberitahu oleh dia bahwa dia meniatkan niatan itu. Tapi Rasulullah SAW tahu dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW tidak membalasnya dengan melakukan pembunuhan terhadap balda alahu. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan agar supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW mengusap dadanya hatta ala ka'annahu waliyun hamim, sampai berubah dia. Barakallahu fiik. Sama seperti waliyun hamim, pembela yang sangat pengasih. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Dan ini sangat susah. Rata-rata orang membalas kejelekan dengan kejelekan. Membalas kejahatan, barakallahu fikum, orang yang melakukan kejahatan. Memang dan ini diperbolehkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. Kalau kalian membalas, silakan, boleh. Dalam hukum syariat kita boleh membalas sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tadi. Tidak boleh lebih tapi. Tapi kalau engkau sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka ini kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik. Barakallahu fiik. Kalau kita senantiasa dibenci, dimaki, dikasih hadiah-hadiah, nyak lama dia akan baik. Anjing saja jadi baik. Yang tadinya galak luar biasa ketika diberi, dia akan menjadi baik. Barakallahu fiik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang dulunya ada permusuhan berat antara engkau dengannya, dengan kebaikan yang kau lakukan, maka dia akan berubah menjadi pembela yang sangat penyayang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang sangat besar kesabarannya. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang diberi akhlak yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Karena orang yang disakiti biasanya dendam, itu yang ada. Dia disakiti, kalau orang menado sudah ngana, oh berarti dia simpang-simpang itu dia. Kapan-kapan dia akan balas dendam. Dia akan melampiaskan. Barakallahu fikum. Inilah budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Allah telah memberikan untuk nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh engkau wahai Rasul berada atas budi pekerti yang sangat agung. Baik, wa minha ma dhahara fi hadhihi al-ghazah min mu'jizatin nubuwah, apa yang muncul dari peperangan ini dari mukjizat kenabian, wa ayatul risalah min ikhbarihi li syaibah mimma azmara bi nafsihi. Baik, berupa pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syaibah yang tadi yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa min sabatihi wa qad tawalla anhu an-nas, juga termasuk dari mukjizat kekokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Beliau tetap tidak mundur, tidak lari sedikit pun walaupun orang-orang lari dari peperangan. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunain idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rawabat tsumma wallaitum mudbirin syahiduna tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berlarian, meninggalkan peperangan. Tapi Rasulullah SAW tidak berlari dari peperangan. Kata beliau, ana nabiyun la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Wa yaqulu ana nabiyun la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib wa qad istakbaratu kata'ibul musyrikin. Dalam keadaan beliau telah diserang kelompok demi kelompok dari kalangan orang-orang musyrikin. Wa minha isalullahi qabzatahu allati rama biha ila uyuni a'daihi alal bu'di minhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pasir itu masuk ke mata-mata semua kaum musyrikin yang hadir dalam peperangan itu walaupun jaraknya sangat jauh. Beliau mengambil cuma satu genggam. Kemudian beliau melemparkannya. Tidak ada seorang pun di antara kaum musyrikin yang ada kecuali masuk pasir ini ke dalam matanya sehingga mereka tidak lagi fokus dengan peperangan. Mereka kelilipan. Antum tahu kelilipan? Masuk sesuatu di mata ini yang Anda tidak kepikir macam-macam kecuali apa yang masuk itu. Antum naik motor, langsung masuk. Antum langsung minggir. Kucek-kucek dulu atau bagaimana urus. Anda tidak akan mau melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti ini. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Wa ma ramaita idh ramaita. Tidaklah engkau melempar pada saat engkau melempar. Apakah itu panah, tombak, atau yang dilemparkan Rasulullah SAW berupa apa? Debu atau pasir. Walakinna Allah rama. Tapi dia Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan apa yang kalian lempar itu ke sasarannya masing-masing. Hamba itu yang melempar. Barakallahu fiik. Tapi yang menyampaikannya ketujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta mala'at a'yunal qaum. Sampai pasir-pasir itu memenuhi mata-mata mereka. Ila ghairi dzalika min mu'jizatihi fiha. Dan yang lainnya dari mukjizat-mukjizat yang nampak di peperangan itu, kanuzulil malaikatil qitali ma'ahu. Seperti turunnya para malaikat untuk ikut perang di Hunain, hatta ra'ahul adu jahratan wa ra'ahum ba'dul muslimin. Sampai semua musuh melihat begitu banyaknya pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dari kalangan malaikat, dan sebagian kaum muslimin juga melihat malaikat itu dengan mata kepala mereka. Wa minha jawazu intidharil imam biqismil ghanaimi biqismil ghanaimi islamal kufar wa dukhulihim fi ta'ah. Bolehnya intidhar, jawazu intidharil imam biqismil ghanaim islamal kufar wa dukhulihim fi ta'ah. Bolehnya seorang pemimpin penguasa untuk menunggu pembagian ghanimah sampai masuknya orang-orang kafir ke dalam Islam atau mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu setelah dikumpulkannya ghanimah Hawazin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membaginya. Beliau tetap melanjutkan perjalanan ke mana? Ke Taif. Melanjutkan perjalanan ke Taif untuk menyerang orang-orang Taif. Ternyata orang-orang Taif bentengnya sungguh sangat kokoh, dan orang-orang pun mengatakan, ya Rasulullah, berbulan-bulan kita kepung benteng mereka, mereka tidak jadi masalah karena semua apa yang mereka butuhkan ada di dalam benteng. Barakallahu fiik. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Kembali sambil menunggu datangnya orang-orang Hawazin. Karena pembahasan kita kemarin ada hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Hawazin. Karena Rasulullah SAW ketika kecil beliau disusukan di daerah itu, di wilayah itu. Baik, sehingga mereka diharapkan sangat oleh Rasulullah SAW keislamannya sebelum dibagi-bagi ini. Kalau mereka datang dalam kondisi muslim langsung dibagi-bagi kepada mereka, dikembalikan harta mereka, dikembalikan anak istri mereka. Tapi ternyata mereka tidak datang di tempo penantian Rasulullah SAW, akhirnya beliau bagi-bagi. Anak istri mereka dibagi-bagi, harta mereka dibagi-bagi, baru mereka datang. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin mengembalikan apa yang beliau telah bagi-bagi. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak mungkin dua-duanya, satu mungkin. Mana yang kalian pilih? Harta kalian atau anak istri kalian? Mereka pun mengatakan anak istri kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan, kembalikan. Yang dibagi-bagi tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa? Karena sudah menjadi hak milik mereka. Siapa yang mau mengembalikannya, kita akan catat dan kami akan menggantikannya nanti ketika kita mendapatkan ghanimah berikutnya. Kita langsung berikan, kita gantikan. Baik. Ujung-ujungnya semuanya merelakan tanpa meminta ganti ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ridha dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Barakallahu. Siapa yang ridha silakan. Siapa yang tidak mau dan minta gantinya, kita akan ganti nanti. Ternyata semuanya memenuhi apa yang menjadi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus diganti. Mereka ridha mengembalikan tawanan-tawanan perang itu. Jadi boleh seorang imam menunggu Islamnya orang kafir dan masuknya mereka ke dalam Islam, kemudian dikembalikan. Fayaruddu alaihim ghanaimahum wa sabiyahum, sehingga bisa dikembalikan kepada mereka apa yang menjadi hak milik mereka. Wa fi hadza dalilun liman yaqul innal ghanimata innama tumlaku bil qismah. Di sini juga dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa ghanimah itu nanti bisa dimiliki setelah pembagian. Kapan diambil? Sebelum pembagiannya, maka itu namanya gulul. Barakallahu. Haram. Walaupun ada haknya di ghanimah itu, tapi ketika dia ambil sebelum pembagiannya, maka dia dicap mengambil bukan haknya. Baik. Ya ini man ta'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa menuntut sesuatu sebelum waktunya, maka justru dia tidak mendapatkan apa-apa. La bi mujarril istila'i 'alaihim. Yani ghanimah itu kita peroleh pada saat setelah pembagiannya. Bukan cuma setelah kita menguasainya dan terkumpul, enggak. Idlau malakahal muslimuna bi mujarril istila'i lam yasta'ni bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yasta'ni bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyarudaha 'alaihim. Seandainya begitu dikumpulkan, diambil ghanimah itu sudah langsung milik kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi boleh menunggu apa? Menunggu pemiliknya datang dalam kondisi telah masuk Islam untuk dikembalikan kepada mereka. Wala hada kalau mata ahadun minal ghanimina qabla al-qismati aw ihrajiha bidar al-islam rudda nasibuhu ala baqiyatil ghanimina duna warasatihi. Atas dasar ini, ketika ada orang yang masuk ke dalam peperangan dan kaum muslimin menang, paham barakallahu fikum, kaum muslimin menang, dia mati sebelum mendapatkan jatah pembagian. Maka jatahnya itu tetap dikembalikan kepada apa? Ghanimah secara utuh dan tidak diserahkan kepada ahli warisnya. Paham barakallahu fikum? Atas dasar ini, seorang yang meninggal dunia sebelum mendapatkan ghanimah, mendapatkan jatah ghanimah, maka ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, law mata qabla al-istila'i lam yakun liwarasati syai'. Walau mata ba'da al-qismati fasahmuhu liwarasatihi. Dan seandainya dia sudah dapat, prajurit ini sudah dapat bagiannya. Baik, kemudian dia meninggal dunia, maka yang dia miliki akan menjadi harta milik ahli warisnya. Wallahu musta'an. Masya Allah, fawaid yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan membaca sejarah, baik, sekaligus kita belajar fikih. Barakallahu fikum. Kita belajar akidah. Baik. Rahimallahu al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, bila huna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.